الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين حاضرين رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang sangat mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Pada kesempatan sore atau petang yang berbahagia ini, kita insya Allah akan bersama-sama mengkaji dan mempelajari. Tadi judulnya sudah disampaikan, namun karena panjang lebar saya tidak hafal. Cuma intinya ada dua, yaitu bagaimana kita menjaga keamanan NKRI, negeri yang kita cintai ini, dan yang kedua mewaspadai pemikiran terorisme. Alhamdulillah, pada kesempatan-kesempatan sebelumnya kita sudah pernah menyampaikan tentang masalah Islam bukan terorisme dan terorisme bukan ajaran Islam. Pada kesempatan ini kita, karena waktunya sangat terbatas, ya kurang lebih satu jaman, kita akan mengkaji dua poin inti tadi, menjaga keamanan NKRI dan juga mewaspadai pemikiran terorisme. Di sini kita hanya meringkas apa yang ditulis oleh para ulama, di antaranya yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad tentang Amnul Bilad, menjaga keamanan negeri kaum muslimin. Alhamdulillah kita punya banyak aparat keamanan, kita mensyukurinya, kita bersyukur kepada Allah atas keberadaan mereka. Semoga Allah menjaga mereka dan senantiasa memberikan taufik kepada mereka untuk menjaga keamanan negeri kaum muslimin. Namun harus kita pahami, menjaga keamanan bukan hanya tugas mereka, namun tugas setiap muslim. Nanti akan kita sampaikan tugas orang muslim menjaga keamanan, minimal keamanan dirinya dan juga masyarakatnya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat amat memperhatikan masalah keamanan, di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indau kutu yaumihi faqad hizza dunya bihadha firiha. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang pagi hari merasa aman di dalam rumahnya dan dia sehat jasmaninya dan dia punya makanan sehari-harinya, maka seolah-olah dia telah menggapai dunia dan seisinya. Di sini Rasul menekankan bagaimana kebahagiaan itu tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali dengan keamanan. Keamanan merupakan salah satu faktor penting dalam kita menggapai keamanan, dalam menggapai kebahagiaan. Bahkan Rasul mendahulukan faktor keamanan daripada faktor kesehatan dan juga harta. Orang punya harta namun tidak ada keamanan, tidak akan mungkin bisa merasakan kebahagiaan. Bahkan kalau kita pelajari syarat orang itu wajib haji, harus ada keamanan. Kalau tidak ada keamanan, tidak wajib orang itu untuk melaksanakan haji, meskipun ada kendaraan, ada kesehatan, ada harta, namun keamanan ini sangat penting dalam Islam, sangat dipentingkan. Bahkan kata para ulama, sampai pentingnya keamanan, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa lebih mendahulukan keamanan daripada rezeki. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, berilah keamanan bagi negeri ini dan berilah para penduduknya asamarat, buah-buahan. Di situ kata para ulama, Nabi Ibrahim mendahulukan keamanan daripada apa? Harta, daripada makanan, daripada buah-buahan. Karena apalah artinya buah-buahan makanan kalau tidak ada keamanan. Ini pentingnya keamanan dalam Islam. Dan tentunya kalau kita pahami ini saja, ini sudah sangat bertentangan dengan ajaran kelompok terorisme yang mereka tidak mau keamanan. Apalagi juga di bulan suci Ramadan, mereka tidak pernah mengenal istilah keberkahan, keutamaan, kesucian bulan Ramadan. Mereka kotori dengan ula-ula terorisme mereka. Na'udzubillah min dalik. Islam ini adalah agama yang senantiasa menjaga keamanan. Kemudian karena pentingnya keamanan tersebut, maka perlu kiranya kita semuanya memahami kiat-kiat apa saja untuk menggapai keamanan tersebut. Di samping tadi, alhamdulillah sudah ada aparat keamanan, namun perlu adanya kiat-kiat yang perlu kita laksanakan, lakukan untuk membantu aparat keamanan tersebut menjaga keamanan negeri yang kita cintai ini. Yang pertama dan yang paling utama kiat meraih keamanan, yaitu dengan mewujudkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini yang paling utama. Tauhid, iman yang benar, ini yang akan insyaallah bisa mendatangkan keamanan di dunia wal akhirah. Tauhid la ilaha illallah. Di sini ingin kita setiap poinnya kita ingin kaitkan dengan masalah mewaspadai terorisme. Di antara sumber radikalisme terorisme yang ada, yaitu kesalahan mereka dalam memahami arti kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau menurut Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, menurut para ulama al-Sunnah, la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. La ma'buda bihaqin illallah. Kalau menurut kelompok teroris, kalimat la ilaha illallah itu artinya la hakima illallah. Tidak ada yang membuat hukum kecuali Allah. Makanya dari sini mereka mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah, atau yang mereka tuduh tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka tuduh kafir murtad. Kalau kita mau tahu siapa bapak pengkafiran ataupun tauhid yang dikenal dengan tauhid hakimiyah ini di zaman kontemporer ini, yaitu yang disebut dengan Sayyid Qutb dan Muhammad Qutb. Syekh Ali bin Hasan yang sering dulu diundang oleh BNPT untuk menasihati para napi terpidana teroris, beliau punya buku yang sangat bagus sekali tentang kelompok teroris ISIS. Sering kita berapa kali kajian kita bawa buku tersebut. Di situ beliau mengatakan Sayyid Qutb Ra'su Fikri Takfir Al-Mu'asir. Beliau mengatakan Sayyid Qutb adalah bapak pengkafiran abad modern ini. Ini yang sangat amat yang mempengaruhi kelompok-kelompok teroris yang ada sekarang ini. Rata-rata rujukannya kepada Said Qutb. Kalau kita mau mengulas sekali sejarah yang terjadi terorisme abad ini, ya, itu kembalinya kepada pemikiran pengkafiran terhadap individu kaum muslimin yang sumbernya adalah masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Mereka punya kaidah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir murtad. Karena tadi la ilaha illallah mereka tafsirkan dengan tidak ada yang membuat hukum kecuali Allah. Maka mereka pun mengkafirkan pemimpin kaum muslimin dari tingkat yang paling atas, presiden, MPR, DPR, menterinya, aparat keamanannya, yang loyalitas kepada pemimpin kaum muslimin tersebut mereka cap sebagai orang-orang murtad, orang-orang kafir. Enak udzubillah min dalik. Padahal ini jelas sangat jauh dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat. Meskipun mereka pakai dalil ayat surat Al-Ma'idah 44, wa malam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Mereka vonis semua kafir murtad yang tidak berhukum dengan hukum Allah tanpa perincian sama sekali. Padahal ulama al-sunnah sepakat di antara makna fa'ulaika humul kafirun kufrun la yanqulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Seperti kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ujung-ujungnya kelompok teroris karena salah mentafsirkan la ilaha illallah, mereka pun gegabah mengkafirkan kaum muslimin. Makanya kita sering menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah itu yang benar maknanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Itulah yang Allah firmankan dalam ucapan yang kita selalu mengucapkannya setiap sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah penafsiran para anbiya wa rusul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummat rasulan an'budullaha wastanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang seruan mereka sembah ala Allah dan jauhilah at-tahud. Kalau mereka tahud langsung presiden, pemimpin dan sebagainya. Kalau al-sunnah diantara makna tahud adalah setiap yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah. Dan ini berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mengesakan Allah dalam ibadah. Itu makna la ilaha illallah. Namun kalau kelompok teroris tidak, mereka mengatakan tidak ada yang membuat hukum kecuali Allah. Dan itu yang diucapkan oleh Said Qutb dan juga Muhammad Qutb. Makanya para ulama al-sunnah mengatakan bapak terorisme radikalisme di abad ini yaitu Said Qutb dan Muhammad Qutb. Dan itu diakui sendiri oleh tokoh-tokoh mereka. Tokoh-tokoh teroris di antaranya Ayman Az-Zawahiri. Ada yang kenal Ayman Az-Zawahiri? Siapa itu? Ada yang kenalan? Jangan, bahaya. Dia dulu asistennya Usama bin Laden. Ketika Usama bin Laden meninggal dunia, dia yang mewarisi tahtanya menjadi orang pertama dalam teroris Al-Qaeda yang ada di Afghanistan. Kelompok teroris ISIS yang cabangnya juga ada di negeri kita ini, itu juga kiblatnya kepada ISIS, yang mana kalau kita lihat sejarahnya, ISIS ini pecahnya kelompok Al-Qaeda. Al-Qaeda yang membuat, Usama bin Laden. Usama bin Laden murid dari Muhammad Qutb. Muhammad Qutb saudaranya Said Qutb. Said Qutb dihukum mati oleh pemerintah Mesir karena ingin memberontak. Memang inilah sekali lagi sejarah membuktikan dia yang pertama kali mengajarkan umat terorisme dan radikalisme abad modern ini. Said Qutb dibunuh oleh pemerintah karena mau memberontak dan sudah merencanakan pemberontakan. Kemudian saudaranya Muhammad Qutb hijrah ke Saudi Arabia. Dia menjadi dosen di salah satu universitas di Jeddah. Dan salah satu murid kesayangannya adalah Usama bin Laden. Makanya Saudi Arabia juga kena getahnya teroris. Banyak kelompok teror di sana. Bahkan mungkin lebih canggih senjata-senjatanya dibandingkan di negeri kita ini. Karena mereka punya fulus. Dulu waktu saya masih sekolah di sana, kuliah di sana, itu perang di kota, ya, dan ditemukan senjata-senjata berat di gurun pasir, luar biasa. Mereka sudah kulaan senjata luar biasa, ya. Itu di antaranya apa? Karena pemikiran Muhammad Qutb yang waktu itu sempat ditampung di sana, ya. Dan Muhammad Qutb sekali lagi guru besarnya Usama bin Laden, sampailah terjadi ya Al-Qaeda, dan Al-Qaeda pecah, muncullah kelompok teroris ISIS. Kata para ulama, kelompok Khawarij ini, kelompok teroris kalau dulu namanya Khawarij, ini gak akan mungkin mereka 10 berkumpul kecuali akan pecah. Kenapa? Saling mengkafirkan. Ya, sedikit salah kafir, sedikit salah kafir. Ya, demikian yang ada sekarang ini. Ya, kubu-kubu kelompok teroris juga bermacam-macam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa khawatir rahmani wa rahmukumullah. Intinya, kalau kita mau aman, kembali kepada ajaran kalimat tauhid la ilaha illallah, yang maknanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, bukan tidak ada hakim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kedzaliman. Kata kedzaliman di sini kata Rasul yaitu kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Di sini Allah menjamin yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik, yang tidak menyekutukan Allah dalam ibadah, Allah jamin berikan keamanan. Falahumul amnu, bagi mereka keamanan fid dunya wal akhirah. Allah juga berfirman dalam surat li'ilafi Quraisy. Apa enggak? Hah? Allah mengatakan falya'budu rabb hadzal bait. Beribadahlah kepada Rabb-nya Ka'bah. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Bertauhidlah kepada Allah. Esakan Allah dalam ibadah. Alladzi at'amahum min ju', yang dia Allah memberikan kalian makan dari kelaparan dan memberikan kalian keamanan dari ketakutan. Adanya keamanan ini kalau ada keimanan, ada ketauhidan. Dan itu kata para ulama ada hubungan yang sangat erat dari segi bahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, ataupun dari segi fakta di lapangan. Keamanan itu hasil dari keimanan. Keimanan sumbernya apa? Keamanan. Dalam bahasa Indonesia saja bedanya cuma apa? A dan I. Keamanan dan keimanan. Dalam bahasa Arab lebih dari itu. Kalau kita belajar bahasa Arab, al-amnu, keamanan, itu ada kaitan dengan al-iman. Amina ya'manu, amana yu'minu imanan. Ini kata ulama sangat terkait. Maka kalau kita mau merasa aman, maka harus kita betul-betul tanamkan dalam diri kita keimanan, ketauhidan yang benar. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi aparat keamanan, karena sering menjadi sasaran kelompok teroris, ini menjadi batu ujian. Untuk apa? Kita mempererat keimanan kepada Allah, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Tidak usah takut kepada mereka. Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka, namun takutlah kepada-Ku jika kalian beriman. Kita enggak akan mungkin bisa dicelakai kecuali dengan apa? Seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur segalanya ini. Maka adanya terorisme seperti ini, apalagi yang menyasar aparat keamanan, kita semuanya wajib untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Ihfadillaha yahfadka." Jagalah Allah, yaitu jagalah tauhidullah. Jagalah agama Allah. Allah pasti akan menjagamu. Gak usah melawan teroris pakai jimat, ya. Kalah nanti jimatnya dengan bom. Ya, intinya harus gantungkan hati kita kepada Allah, tauhid yang benar. Insya Allah Allah akan menjaga kita. Ini yang paling utama. At-tauhid, mengesakan Allah dalam al-ibadah. Makanya dulu ada kajian yang sangat menarik dari Imam Masjid Haram Syekh Abdurrahman As-Sudais tentang keutamaan kalimat tauhid dan juga para ulama yang lain, yaitu diantaranya bahwasanya tauhid ini akan memberikan rasa keamanan bagi setiap orang, apalagi bagi masyarakat. Kemudian poin yang kedua, kiat yang kedua meraih keamanan, yaitu membuktikan diri sebagai seorang mukmin dan muslim sejati. Membuktikan diri sebagai mukmin dan muslim yang sejati. Seorang muslim mukmin yang sejati harus dia paham apa sih makna mukmin muslim itu, ya, jangan hanya ikut-ikutan. Sudah kita sampaikan tadi, al-amnu wal iman. Orang itu mengaku sebagai mukmin di antara sebabnya karena dia bisa menjaga keamanan. Bukan hanya keamanan dirinya atau keluarganya saja, namun keamanan orang-orang sekitarnya, orang-orang yang ada di wilayahnya harus merasa aman. Demikian pula kata-kata muslim, dari mana al-Islam? Islam itu membawa as-salamah, membawa keselamatan. Al-Islam wa-salamah. Dari segi bahasa ada keterkaitan yang sangat erat. Al-Islam wa-salamah. Islam dan keselamatan. Islam membawa keselamatan. Fi dunia wal-akhirah. Iman membawa al-amnu, keamanan. Makanya Rasul mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Orang muslim yang sejati, kata Rasul, adalah orang yang bisa menjaga lisan dan anggota badannya, tangannya, tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Lisan dijaga, jangan menyebarkan berita hoax atau berita bohong atau yang membawa kepada provokasi terhadap masyarakat. Dan Allah telah memberikan kepada kita rambu-rambu. Kalau ada kabar berita, jangan langsung disebarkan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian sebuah berita, kabar berita dari orang yang fasik, cross-checklah. Jangan langsung disebarkan. Apalagi yang berkaitan dengan stabilitas nasional, yang berkaitan dengan keamanan. Apalagi sampai membuat rasa takut masyarakat, jangan disebarkan. Dan ini salah satu ciri orang munafik. Allah berfirman dalam ayat yang lain, surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khafi adza'u bih. Apabila datang kepada orang-orang munafikin kabar berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka langsung adza'u bih, menyebarkannya. Ini ciri orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Seorang sahabat Rasul yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la takunu ujulan buduran mazayi', jangan kalian menjadi orang yang tergesa-gesa membawa berita, mengabarkan berita yang tidak jelas sumbernya, atau kata beliau, buduran, menjadi benih atau menjadi provokator. Dan jangan menjadi madai, yang suka membawa kabar berita, apalagi yang tadi, yang hoax. Naudzubillah min dzalik. Dan ini ancamannya berat, kata Rasul S.A.W. Kafa bir mar'i kadiban an yuhadis bikuli masami. Cukup seseorang itu dikatakan pendusta atau berdusta jika dia menyebarkan semua yang dia dengar dari kabar berita manusia. Ini sekali lagi, Islam rahmatan lil alamin, Islam agama yang komplit, yang sempurna, semua sudah ada rambu-rambunya. Tinggal kita mempelajarinya atau tidak, mengamalkan atau tidak. Di antara menjaga keamanan, jangan suka menyebarkan berita-berita yang tidak jelas sumbernya atau yang tidak sesuai dengan fakta ataupun yang samar-samar atau gizi enggak jelas . Bahkan seandainya jelas pun, kalau itu membawa madarat, jangan disebarkan. Itu ada juga rambu-rambunya dalam Islam. Harus kita berhati-hati. Kalau ada yang mengatakan, loh Ustaz, saya enggak pernah cerita kok, cuma saya ngetik. Sami rawon. Bahkan lebih berat lagi ini, karena kalau lisan ini terkadang apa? Hilang begitu saja. Namun kalau dengan tulisan, masya Allah, ya apalagi di medsos sekarang luar biasa. Makanya yang ahli medsos wal jamaah ini harus betul-betul bertakwa kepada Allah. Ya, setiap ketikan, ya setiap ya aktivitas jari antum, kata Rasul, ya kata Rasul, jari-jari kita ini mustantaqat, itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya, bukan hanya lisan, semua anggota badan kita. Ya, kalau kita menyebarkan berita atau kita, ya bukan saya menyebarkan, cuma saya ikut-ikut nge-share saja. Ya, yang membuat bukan saya. Ini juga sama, hukumnya berat. Ya, semuanya ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, muslim yang sejati menjaga lisan, jangan sampai menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Kemudian menjaga tangannya atau anggota badannya, tidak berbuat hal-hal yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, jangankan ngebom orang-orang yang tidak bersalah, aparat keamanan yang sebetulnya kita syukuri menjaga keamanan, kita apa? Berterima kasih. Rasul mengatakan, la yashkurillah ma la yashkurinnas, tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Alhamdulillah, kalau kita lihat di jalan, pojok-pojok jalan ada pos-pos kalau mau Ramadan, mau Lebaran Idul Fitri dijaga. Alhamdulillah, sebetulnya bersyukur kok malah dibom. Ini orang yang apa? Memang tidak waras, secara agama maupun secara akal sehat. Naudzubillah min dzalik. Sebetulnya harus kita apa? Support, kita doakan semoga mereka diberikan kesehatan untuk menjaga masyarakat kaum muslimin yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, jangankan untuk menakut-nakuti orang dengan bom, dengan senjata saja Rasul mengancam. Rasul mengatakan, la yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Tidak halal alias haram orang yang membuat rasa takut orang muslim yang lain. Bahkan kisahnya ini sangat luar biasa. Ketika itu Rasul sedang safar dengan para sahabatnya. Salah seorang di antara mereka ketiduran. Kemudian sebagian yang lain itu mengambil barangnya atau talinya, enggak tahu diapakan. Kemudian ketika saudaranya ini bangun, langsung kaget takut, Kata Rasul, la yahillu li muslimin. Tidak halal alias haram bagi seorang muslim menakuti muslim yang lainnya. Ini saya tidak boleh, apalagi sampai ngebom. Bahkan dalam riwayat lain-lain Rasul mengatakan, laisa minna man hamala alaina silah. Bukan dari golongan kami orang yang mengancam atau yang menakut-nakuti saudaranya dengan apa? Senjatanya. Menakut-nakuti saja tidak boleh, apalagi sampai membunuh. Naudzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi Islam berlepas diri pada perbuatan terorisme. Bagaimana dikatakan itu dari ajaran Islam? Bagaimana itu dikatakan jihad? Sedangkan Islam mengharamkan membunuh orang muslim dengan sengaja, dengan ancaman yang sangat berat. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda 'adzaban 'azima. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka dosanya, kata Allah, luar biasa. Bahkan kata Imam Ahmad, tidak ada dosa yang ancamannya lebih berat dari ini, selain syirik kepada Allah tentunya. Di antaranya kata Allah, fajaza'u jahannam, balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa adalahu azaban adzima. Dan yang kelima, Allah sediakan baginya azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagi kelompok teroris hendaklah selalu senantiasa mengingat ayat ini, karena jangankan untuk ketemu bidadari, surga saja Allah haramkan. Naudzubillah min dzalik. Falahu adzabun adzim. Kemudian, yang dibunuh bukan orang muslim, orang kafir, Ustaz. Bahkan orang kafir pun tidak semuanya boleh dibunuh. Dalam Islam, para ulama menyebut orang kafir ada 4 golongan. Kafir harbi, yang turun di medan pertempuran. Kalau kita contohkan mungkin dulu penjajah Belanda, orang-orang kafir tersebut, mereka menjajah negeri kita. Itu yang halal dibunuh. Kalau sekarang orang Belanda, orang Inggris datang sebagai turis asing, ini termasuk dalam kategori kafir mu'ahad. Kafir yang berasal dari negeri kafir, yang antara negeri kafir dengan negeri kaum muslimin ada perjanjian damai, enggak ada perang. Ini namanya kafir mu'ahad. Rasul bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah rayatal jannah." Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad seperti turis asing tadi, maka dia tidak mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Ini sekali lagi jelas membantah kelompok teroris. Ada dulu fatwa dari Imam Samudra yang telah dihukum mati di sini, bahwasanya dia ada wasiatnya itu, jadikan hidup Anda sebagai pembegal semua orang kafir, tumpahkan darah semua orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Ini jelas apa? Menyelisih sabda Rasul. Rasul mengharamkan membunuh orang kafir. Bahkan Rasul apa? Mengancam dengan ancaman yang sangat berat, tidak mencium bau surga. Jangankan mencium bidadari, mencium bau surga saya tidak bisa. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini ancaman dari Rasul, bukan kita yang ngomong. Ya, kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang ketiga, kafir al-musta'man, yaitu kafir yang berasal dari negeri kafir yang ada peperangan dengan negeri kaum muslimin, namun dia diundang ke negeri kaum muslimin dengan jaminan keamanan pemerintah kaum muslimin. Namanya kafir musta'man, yang diberi keamanan oleh kaum muslimin, haram untuk dibunuh. Sama ancamannya kata para ulama, lam yarah rayatal jannah, tidak mencium bau surga. Dan kafir yang keempat, kafir zimmi, yaitu kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan dia apa, diberi jaminan keamanan oleh pemerintah kaum muslimin. Luar biasa kalau kita pelajari Islam rahmatan lil alamin, dan tidak ada yang lebih bisa menunjukkan akan hal ini seperti yang Rasul praktekkan sendiri ketika Rasul berhasil menaklukkan kota Mekah, yang mana sebelumnya Rasul luar biasa dizalimi, diintimidasi, ditindas, bahkan mau dibunuh, sebagian para sahabatnya dibunuh, beliau dihina dengan dilempari kotoran ternak. Namun ketika Rasul berkuasa, Rasul menguasai kota Mekah, apa kata Rasul kepada kaum musyrikin? Idhabu fa antum tulaqo, silakan kalian pergi, kalian bebas. Luar biasa, itulah Islam rahmatan lil alamin, bukan seperti terorisme. Naudzubillah min dzalik. Seperti kemarin di Makobrimo, bagaimana aparat keamanan yang sehari-hari bersama mereka, yang luar biasa berbuat baik kepada mereka, bahkan kita lihat di bis mereka disuapi. Namun naudzubillah min dzalik, tidak ada hal jazal ihsan ilal ihsan, tidak ada balasan kebaikan dengan kebaikan, malah apa, naudzubillah min dzalik, dibunuh dengan kejinya. Semoga Allah merahmati mereka-mereka yang terbunuh dari kaum muslimin, dari aparat keamanan tersebut. Intinya di sini, Islam yang benar menjaga lisan, menjaga anggota badan, tidak membuat teror, bahkan apa, menjaga keamanan. Dan Rasul menegaskan ulang dalam sabda beliau, al-mu'min man aminan nasu ala dima'im wa amwalihim. Orang mukmin yang sejati adalah orang yang bisa menjaga keamanan darah dan harta manusia yang lain. Secara umum manusia semuanya, bahkan dalam Islam jangankan manusia, binatang pun tidak boleh didzalimi, Bahkan kata Rasulullah SAW, inna Allah katabal ihsan ala kulli syai', Allah mewajibkan untuk kita berbuat kebaikan kepada semua orang. Faida kotal tum fasil kitlata, jika engkau memang membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Wa ida dabah tum fadbahu, kalau kalian mau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Ini ajaran Islam. Bahkan Rasul mengancam yang menyiksa binatang, azabnya neraka. Seperti dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, "Udzibat imra'atun fi hiratin sajanat hatta matat." Ada perempuan yang diadab di dalam api neraka karena dia apa? Memenjarakan seekor kucing tidak diberi makan, enggak disiksa, dikurung saja enggak diberi makan, itu kata Rasul ancamannya masuk neraka. Apalagi sampai menyiksa orang muslim, apalagi aparat keamanan, apalagi orang-orang yang memiliki jasa kepada kita. Maka sekali lagi, inilah bedanya Islam dengan terorisme. Islam menebarkan keamanan. Orang kafir tidak boleh kita zalimi. Allah mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Mumtahana, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan yang tidak mengeluarkan kalian dari rumah kalian. Dan innallaha yuhibbul muqsitin, Allah cinta kepada yang berbuat keadilan. Ini dalam Al-Islam, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kemudian poin yang ketiga, di antara kiat menggapai keamanan yaitu hendaklah kita senantiasa merujuk kepada para ulama ar-rabbaniyin, ulama yang merupakan warasatul anbiya, pewaris para nabi, yang betul-betul mewarisi ajaran nabi rahmatan lil alamin, mempelajari yang mengajarkan kepada umat sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Ini yang harus kita jadikan rujukan, bukan orang-orang yang jahil namun ngelama, dan ini salah satu ciri kelompok teroris. Kelompok teroris kata Rasul dalam Sahih Bukhari, saya khruju qaumun fi akhir zaman ahdatsul asnan sufahaul ahlam, akan muncul di akhir zaman sekelompok orang yang dia mati muda belia, para pemuda namun bodoh akalnya, pendek akalnya, jahil dalam urusan agama. Makanya sampai detik ini seperti kelompok teroris ISIS, mereka enggak punya ulama, bahkan mereka mencaci maki para ulama. Bahkan ulama teroris abad ini pun mencela ISIS, aneh kan? Namun inilah kehidupan di dunia ini penuh dengan keajaiban. Dulu sebelum munculnya kelompok ISIS, itu ada ulama teroris yang bernama Abu Muhammad Al-Maqdisi, yang merupakan kiblatnya kelompok teroris di negeri kita juga. Dia punya kitab namanya Al-Kawashif Al-Jaliya fi Takfir Daulati Saudiyah, tentang membongkar kekafiran negara Saudi Arabia. Itu karangan Abu Muhammad Al-Maqdisi, dan itu diterjemahkan oleh Abu Muhammad Maqdisinya Indonesia yang kemarin dihukum mati itu, atau yang terbinaan hukum mati itu. Itu deh, itu salah satu apa yang dijuluki Abu Muhammad Al-Maqdisi. Yang aneh, Abu Muhammad Al-Maqdisi ini, dia ini jelas-jelas pemikirannya Khawarij, mengkafirkan negara Saudi Arabia. Kalau Saudi Arabia dikafirkan, apalagi Indo, itu jelas sudah. Abu Muhammad Al-Maqdisi ketika munculnya kelompok teroris ISIS, dia enggak bela ISIS. Bahkan dia mengecam ISIS dan mengecapnya dengan kelompok Khawarij. ISIS kelompok Khawarij, kata Abu Muhammad Al-Maqdisi. Maling teriak, maling, Nauzubillah min dzalik, Ini sekali lagi keajaiban mereka. Maka terkadang ucapan mereka enggak bisa dipegang, pelintlan, enggak punya kejelasan. Dia mengkafirkan negara Saudi Arabia, namun dia menfonis ISIS kelompok apa? Khawarij. Karena Khawarij itu suka mengkafirkan kaum muslimin. Nah, dia apa? Mbahnya apa? Mbahnya Khawarij. Nah. Intinya di sini kata para ulama, kalau kita mau negeri kita aman, kembali kepada ulama rabbaniin, ulama yang menyejukkan umat dengan tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ulama yang provokator yang sukanya untuk menggiring umat, memprovokasi umat untuk kudeta, untuk berontak. Ini adalah ulama warasatu Abdullah bin Sabah, Karena dalam sejarah Islam pertama kali pemberontakan kudeta itu terjadi pada zaman Al-Khalifah Rasyid bin Nurain Utsman bin Affan. Siapa biang keroknya? Abdullah bin Sabah Al-Yahudi, memprovokasi massa, kemudian sampai terjadi pembunuhan, tragedi berdarah terhadap Al-Khalifah Rasyid, menantunya Rasulullah SAW, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dia yang memprovokasi massa untuk melawan penguasa. Makanya nanti akan kita sampaikan bagaimana sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kata para ulama, arruju ilal ulama ismatun minal fitan. Merujuk kepada para ulama yang betul-betul ulama, ya, wasatul anbiya, bukan orang yang jahil namun ulama, ini ya salah satu benteng untuk kita selamat dari segala bentuk fitnah. Dalam sejarah ini telah terbukti. Dulu kelompok teroris ya pertama kali muncul itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi, dulu namanya kelompok Al-Khawarij. Ya, kalau nama ini bisa berubah, kaidah ISIS namun hakikatnya sama, teroris ya, mengkafirkan kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Dulu namanya kelompok Khawarij. Yang Rasul mengecam dengan kecaman yang sangat luar biasa. Dalam Sunan Abi Dawud, Rasul mengatakan Al-Khawarij kilabu alina, kelompok Khawarij anjing-anjing neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini hukum secara umum, ya. Adapun individu fulan-fulan tidak boleh kita vonis apa masuk neraka, ya. Cuma ini ancaman dari Rasulullah SAW. Hati-hati, jangan menjadi kelompok teroris. Ancamannya berat. Kata para ulama, ketika ada kelompok teroris pertama kali muncul, yaitu zaman Ali bin Abi Thalib, dalam riwayat jumlahnya itu kurang lebih 24.000, ya. Bayangkan, kemarin 100 saja sudah luar biasa. Ini apa? 24.000 mau memberontak. Mereka sudah berkumpul di suatu tempat. Kemudian Abdullah bin Abbas sebagai seorang sahabat Rasulullah, sebagai seorang ahli tafsir Al-Quran, ulama'nya para sahabat, dia menawarkan diri kepada Ali bin Abi Thalib, bagaimana kalau aku menasihati mereka? Ya. Kemudian awal kali Ali bin Abi Thalib khawatir karena mereka ini bengis, kejam. Ya. Namun terakhir Abdullah bin Abbas sanggup meyakinkan, insya Allah tidak ada masalah. Beliau pun pergi. Ya, alhamdulillah dengan dialog tersebut 20.000 taubat biidznillah taala dengan taufik dan hidayah dari Allah. Kemudian karena apa? Wasiat, wejangan, nasihat dari ulama yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Luar biasa. Alhamdulillah kemarin beberapa saat yang lalu negeri kita sempat mendatangkan, mengundang ulama-ulama di antaranya Syekh Ali bin Hasan untuk menasihati para napi terpidana teroris. Ya, namun ini usaha, hasilnya Allah yang menentukan. Yang penting apa? Di antara keselamatan dari fitnah terorisme merujuk kepada para ulama yang merupakan warasatul al-anbiya. Intinya di sini bagaimana 20.000 selamat karena apa? Ya, bifadlillah, kemudian karena apa? Para ulama tadi. Kemudian kisah berikutnya, kata para ulama, dulu sempat terjadi ya. Mau pemberontakan juga, ya. Ada kelompok teroris yang sudah mau berangkat memberontak. Di zaman Ali bin Abi Thalib juga. Kemudian mereka tiba-tiba melewati sebuah majelis ilmu yang pematerinya adalah seorang sahabat Rasul yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah meriwayatkan sebuah hadis tentang al-jahannamiyin, yaitu orang-orang mukmin yang dia dimasukkan neraka dahulu karena perbuatan dosa besarnya, lalu dia dikeluarkan dari api neraka. Kelompok teroris sepanjang zaman mereka suka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Diantaranya tadi, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kata mereka langsung kafir. Kelompok teroris ini ketika mendengarkan hadis itu, mereka merasa aneh, kok ada orang mukmin yang berbuat dosa besar masuk neraka lalu diintas ke dalam surga. Ini kata mereka, ini benar dah hadisnya. Karena mereka punya keyakinan pelaku dosa besar itu kekal dalam api neraka. Mereka pun apa bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Ketika disampaikan itu betul-betul hadisnya Rasul saya selang, alhamdulillah mereka enggak jadi memberontak. Karena apa? Tadi wejangan para ulama. Makanya Allah dalam surat An-Nisa yang kita bacakan awalnya tadi, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasulih wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastambituna minhum. Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan ketakutan orang munafik, langsung menyebarkannya. Seandainya kata Allah mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada para ulama, maka mereka akan tahu bagaimana sikap yang sebenarnya. Ini ya kewajiban kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama yang betul-betul ulama, yang warasatu al-anbiya. Kemudian poin yang berikutnya, di antara kiat menggapai keamanan, terutama ya di negeri kita yang kita cinta ini, yaitu kita harus betul-betul bersikap bijak kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Islam sudah kita sampaikan tadi, agama yang sempurna. Jangankan masalah ya terorisme, masalah keamanan, masalah menyikapi pemimpin, masalah buang hajat saja, Islam sudah mengajarkan dengan sedetail-detailnya. Ya. Yang pernah buang hajat siapa? Apa adabnya? Masuk toilet. Kaki apa? Kiri dulu. Apa doanya? Sama-sama. Enggak semuanya hafal katanya ya. Iya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'i. Masuk kamar mandi, buang hajat. Di situ ada larangan, yaitu apa? Menghadap arah kiblat. Luar biasa. Islam agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan bagi kalian agama, karena semua sudah ada dalam agama Islam. Tinggal kita mau mempelajari atau tidak, mau mengamalkan atau tidak. Ya. Demikian pula dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin. Apalagi di era seperti ini ya, semoga Allah memberikan keamanan kepada negeri kita, apalagi di saat ada pemilihan ya. Na'udzubillah min dzalik, kalau ada kekacauan. Intinya di sini, bagaimana sikap ya kita ini bersikap kepada pemimpin kaum muslimin. Di antaranya kata para ulama, yang pertama membaiat pemimpin kaum muslimin. Baiat ya, kalau kita sering mendengar istilah baiat-baiat. Dalam sejarah kaum muslimin, baiat itu hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Kalau kita punya presiden, itu baiat kita kepada beliau. Raja ya, atau khalifah. Itu satu negeri hanya punya satu pemimpin, hanya satu baiat. Bahkan Rasul mengatakan dengan tegas, dengan lugas, dengan jelas, idza buyi'a lil khalifatain faqtul akhirahuma. Jika dibaiat dua khalifah, dua pemimpin dalam satu negeri, bunuh yang terakhir. Karena apa? Enggak sah. Karena ini memberontak. Ini bughat. Ini adalah apa? Biang kerok terjadinya kerusuhan. Harus diapa? Disikapi dengan bijak. Ya, intinya apa? Apa itu baiat? Baiat itu kita yakin pemimpin ini adalah pemimpin kita, wajib untuk kita mentaatinya dalam hal yang ma'ruf, tidak boleh kita memberontak. Itu namanya baiat. Sumpah setia untuk kita mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Tidak boleh baiat diberikan kepada ustaz pengajian, enggak boleh. Enggak ada dalam Islam Imam Syafi'i dibaiat, enggak ada. Ya. Enggak ada Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dibaiat, tidak ada. Yang dibaiat pemimpin kaum muslimin. Itu yang ada. Ini yang disalahgunakan oleh kelompok-kelompok bawah tanah, membaiat pemimpinnya untuk apa? Ya, sumpah setia, mati disuruh apapun, kata para ulama, mereka ibaratnya ini seperti mayit yang dimandikan oleh sang pemandinya. Ya, kalau sudah namanya mayit, dibolak-balik apa protes? Ya, tidak protes. Makanya mereka apa? Disuruh ngebom sana, ngebom sini, bom bunuh diri, mereka mau. Karena apa? Sudah baiat. Ya, kemudian pakai dalil-dalil yang mereka salah gunakan. Man mata wa laysa fi unuki bai'a mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada bai'at, maka dia mati jahiliyah. Ini mereka terapkan untuk apa? Pemimpin pengajian mereka. Ya, akhirnya apa? Anak buahnya takut kualat, ya. Kalau saya enggak mau mengikuti perintahnya, disuruh ngebom saya nanti mati jahiliyah, lebih baik mati apa? Syahid, kata mereka seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Mati sangit iya. Ya. Karena ini sekali lagi, ini Islam, ajaran yang sudah komplit. Semuanya sudah ada apa? Ada rambu-rambunya. Jihad ada rambu-rambunya, bukan ngebom-ngebom seperti yang mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Intinya sekali lagi, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Tidak ada di dalam al-Islam ajaran terorisme seperti yang mereka lakukan tersebut. Baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin saja. Setiap negeri punya satu pemimpin, yaitu yang kita baiat. Negeri Indonesia punya pemimpin, itu pemimpin yang kita baiat. Negeri yang lain, tetangga punya pemimpin, ya silakan baiat negerinya masing-masing. ya. Intinya sekali lagi, baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Hadis-hadis tentang baiat itu semua ulama sepakat hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, sikap seorang muslim kepada pemimpin kaum muslimin, menghormatinya, ya, menghormatinya. Rasul mengatakan, man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa yang memuliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan. Wa man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan pemimpinnya, Allah akan hinakan dia. Oh, itu kan untuk pemimpin zaman Khulafa Rasyidin dulu. Dari mana tafsir seperti itu? Rasul mengatakan secara umum, siapa yang memuliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan. Ya. Bahkan ada dulu kisah seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang duduk di bawah seperti antum, ada khutbah dari pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Bukan Khulafa Rasyidin. Mungkin dari Khilafah Umayyah. Sedang khutbah, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Undur ila amirina yalbasu thiyabal fusaq." Lihatlah kepada pemimpin kita ini yang memakai baju kefasikan. Ya. Seorang sahabat langsung tadi menegur, marah seraya mengatakan, "Uskut, diam engkau. Fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul," karena aku mendengar Rasul bersabda yang kita sampaikan tadi, barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan hinakan dia. Pemimpin dalam Islam punya kedudukan yang luar biasa. Kita doakan semoga pemimpin kita diberikan taufik hidayah dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, sikap seorang ahli sunnah, seorang muslim terhadap pemimpin kaum muslimin, yaitu mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ya. Alhamdulillah, di antara pelajaran di bulan suci Ramadan ini, kita diajarkan untuk taat ulil amri. Di antaranya ketika sidang isbat, penentuan awal Ramadan. Alhamdulillah, kita bersama-sama mengikuti arahan petunjuk pemerintah kaum muslimin. Awal Ramadan kita ikut sidang isbat, dalam artian pemerintah mengumumkan awal Ramadan, kita ikut. Ini salah satu pelajaran bulan Ramadan untuk kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Karena memang ini hak pemimpin kaum muslimin untuk menentukan awal Ramadan ataupun Idul Fitri, dan itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Dan ini harus kita terus tanamkan dalam diri kita, mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf kepada pemimpin kaum muslimin. Bagaimanapun keadaan pemimpin kaum muslimin tersebut. Kalau ada syubhat kan ini merupakan syubhat kelompok teroris. Oh, taat kepada pemimpin, ulil amri, itu yang berhukum dengan hukum Allah, itu yang tidak zalim. Adapun yang zalim, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir, murtad, wajib diperangi, wajib dibom misalnya. Maka kita bantah dengan sabda Rasulullah SAW. Rasul membantah mereka sejak abad terdahulu. Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim, "Sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi." Akan muncul sepeninggalku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukumku, yang tidak mengikuti sunnahku, yang tidak mengikuti ajaranku. Ajarannya Rasul, ajarannya Allah. Hukum Allah, Rasul, hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukumku, tidak berhukum dengan hukum Allah. Wa sayaqulu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusnaril ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Luar biasa Rasul gambarkan bagaimana pemimpin tersebut berhati setan dalam jasad manusia. Bagaimana bentuknya? Ya. Ini sekedar gambaran bagaimana kezaliman pemimpin tersebut. Kemudian kata para sahabat, di antaranya Hudzaifah bin Yaman, perawi hadis ini, "Fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah?" Ini sikap sahabat, bertanya kepada para ahlinya, kepada Rasul pada waktu itu. Tidak langsung menghukumi, oh sikat saja, bom saja, tidak. Ya, bertanya kepada ahlul ilmi, bagaimana sikap kita kalau mendapati pemimpin yang zalim? Apakah dicaci maki, dilaknat, ya, dikata-katai di medsos dan sebagainya? Apa kata Rasul? Tasma wa tuti, tetap engkau dengar dan taati perintahnya, tentunya yang ma'ruf. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka, meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, isma' wa ati, dengar dan taati. Hadis riwayat Muslim. Ini sekali lagi ajaran Islam rahmatan lil alamin. Apalagi masalah menikahi pemimpin, kalau kita salah fatal akibatnya. Kita harus mengambil pelajaran dari kejadian di Timur Tengah, ya, Tunisia. Itu pertama kali yang dikenal dengan Arabiul Arabi, yaitu kudeta lah di Timur Tengah, luar biasa dampaknya sampai detik ini, ya, di Tunisia, di Libya, di Mesir, di Yaman, sampai sekarang masih bergejolak. Apakah kita mau seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Maka ini apa? Salah satu sumber malapetaka, salah memahami sikap terhadap pemimpin kaum muslim. Dan ini salah satu ciri khas kelompok teroris sepanjang zaman. Tidak pernah puas dengan pemimpin kaum muslimin. Jangankan pemimpin sekarang, Rasul saja mereka protes. Kata para ulama, kelompok teroris ini muncul awalnya dalam sekup kelompok di zaman Ali bin Abi Thalib. Namun benihnya sudah ada di zaman Rasul dahulu. Ketika Rasul membagikan harta rampasan perang, ada seorang yang dijuluki Dzul Khuwaisir At-Tamimi berkata yang tidak layak kepada Rasul. Ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berlaku adillah. Rasul pun marah mendengar ucapan tersebut, seraya mengatakan, wa celaka dirimu, wa man ya'dil illam adil, siapa yang bisa adil kalau aku tidak bisa berbuat adil. Ini benihnya kelompok apa? Teroris. Senantiasa enggak akan mungkin pernah puas dengan pemimpin. Sampai terjadi tadi kudeta terhadap Utsman bin Affan, sampai terjadi pemberontakan terhadap Ali bin Abi Thalib, sampai beliau pun terbunuh di tangan kelompok teroris. Ya, ketika beliau mau sholat subuh, ini antum bisa bayangkan kekejaman teroris sepanjang zaman. Bukan sekarang saja, mereka kejam sejak dulu, sejak nenek moyang mereka. Ya, seorang yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasul, menantunya Rasul, termasuk salah satu khulafaur rasyidin yang kita diwajibkan mengikuti sunnah beliau, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin, Ali bin Abi Thalib sedang pergi ke masjid mau salat subuh, dihadang oleh mereka, dibunuh dengan niat berjihad di jalan Allah. Ya, yang membunuhnya bernama Abdurrahman bin Muljam. Dia mengatakan, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecil hukum Allah. Ini siarnya mereka, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir, murtad. Lalu apa setelah itu? Berhak dibunuh, halal jarahnya. Kalau sudah bisa membunuhnya, itu jihad di jalan Allah. Abdurrahman bin Muljam, setelah membunuh Ali bin Abi Thalib, dia membacakan ayat, wa minan nasi man yashinaf sahabatehu amardotillah. Di antara manusia, ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah. Bisa anda bayangkan, kalau aparat keamanan dibunuh, mereka namakan jihad. Ini sekali lagi tidak aneh, karena apa? Para sahabat saja mereka apa? Bunuh dengan dua syiar tadi. Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah. Aparat keamanan mengapa mereka bunuh? Karena loyal dengan tauhid yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian mereka membunuh dengan sadisnya, itu dengan niat jihad di jalan Allah. Membunuh Ali bin Abi Thalib saja mereka namakan apa? Jihad. Ya. Bahkan lebih parah dari itu, fannya teroris waktu itu, ya, ada pengikutnya kelompok Khawarij yang bernama Imran bin Hittan. Ini diriwayatkan oleh Imam Dhahabi dalam kitab beliau, Siyar Alami Nubala. Ada salah satu pengikut kelompok teroris yang memuji pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib, ya, yang bernama Imran bin Hittan. Dia menyenandungkan dua bait puisi buat syair, dua bait syair. Dia mengatakan, ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dil arsyi ridwana, wahai sabetan pedang dari orang yang bertakwa. Luar biasa, ya. Membunuh Ali bin Abi Thalib dikatakan apa? ketakwaan kepada Allah. Ini kalau enggak gila enggak seperti ini. Ya gila kata Pak ulama, ya al-junun funun kata seorang penyair al-junun funun. Gila itu banyak macamnya, banyak seninya. Di antaranya sih membunuh Ali bin Abi Thalib dikatakan apa? Orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib dikatakan orang bertakwa. Dia mengatakan ya dorbatan min taqin. Alangkah ya hebatnya sabetan pedang dari orang yang bertakwa. Maksudnya Abdurrahman bin Muljam tadi. Yang mana dia Abdurrahman bin Muljam tidaklah membunuh Ali bin Abi Thalib kecuali untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tidak aneh kalau misalnya kemarin ada satu keluarga bunuh diri massal misalnya bersama-sama bunuh diri jamaah, padahal naudzubillah min dzalik Rasul mengancam dengan ancaman yang sangat berat. Rasul mengatakan man qatala nafsahu bi syai'in udiba bi yaumil qiyamah, barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu maka dia akan diadab dengan sesuatu itu pada hari kiamat kelak. Dalam riwayat khalidun mukhaladun, kekal di dalamnya. Ya. Ini adalah apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam perang tidak ada bunuh diri, tidak ada. Bahkan ada seorang dulu ikut perang bersama Rasulullah. Kemudian sahabat mengatakan, "Wah, orang ini paling pemberani." Kata Rasul, "Huwa finnar." Orang itu masuk neraka. Ketika diselidiki ternyata dia ketika sakit enggak tahan, dia pun membunuh dirinya di medan pertempuran. Dia pun apa kata Rasul, masuk neraka. Dan Rasul, para sahabat enggak pernah kalau ada syubhat ini di antara dalil mereka. Itu dulu sahabat ada yang mati bunuh diri dengan apa mengayunkan pedang di hadapan barisan musuh. Kita katakan ini kias al-farik, kias yang beda, enggak bisa disamakan. Apa? Waktu itu medan pertempuran. Itu yang pertama. Kalau negeri kita medan aman. Yang kedua, sahabat tadi itu masih apa? Berperang. Yang membunuh siapa? Musuh, bukan dia yang membunuh dirinya. Ini sekali lagi kalau ada yang membolehkan bom bunuh diri dan sebagainya di tempat-tempat yang lain, kita katakan jangan berdalil dengan kisah sahabat. Beda kata para ulama. Sahabat tadi masih berperang, yang membunuh bukan dia sendiri, namun apa? Musuh yang membunuh dia. Ini bukan bom bunuh diri. Intinya sekali lagi haram untuk seperti ini. Namun intinya inilah sekali lagi luar biasa kekejaman kelompok terorisme. Jangankan aparat keamanan sekarang, para sahabat saja mereka apa? Mereka pun. Namun di sini ada pelajaran yang berharga. Intinya jangan pernah takut meskipun terbunuh oleh apa? Kelompok teroris. Karena apa? Ini bukan suatu kehinaan. Ini sahabat yang mulia dibunuh, mati terbunuh, bukan suatu kehinaan. Bahkan Rasul memberikan kabar gembira. Tuba liman qatalahum wa qataluh. Sungguh beruntung yang bisa membunuh mereka. Tentunya dari aparat yang berwajib yang membunuh mereka, kalau memang mereka berbuat keonaran. Dan sungguh beruntung yang dibunuh oleh mereka. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Ini sekali lagi adalah apa? Busra bagi kita. Jangan takut dengan mereka. Kita apa intinya? Tadi tawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mati di tangan mereka, kita juga akan mati. Ngapain kita takut? Kata seorang penyair, illam yamut bi sayfi mata bi ghairihi, ta'ajjatil asba' wal matu wahidun. Jika orang itu enggak mati dengan pedang, mati dengan yang lainnya, mati ketusuk jarum mungkin. Mati karena makan pentol mungkin. Ini saya di Allah Al-Qasim Qadir. Kata seorang penyair, kalau orang itu enggak mati dengan pedang, mati dengan selainnya. Namanya kematian itu sebabnya kematian banyak, yang namanya mati apa? Satu. Ininya sekali lagi, itulah kebiadaban kelompok teroris. Di antara sumber kesalahan mereka, salah menyikapi pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan, seandainya ada pemimpin yang dolim, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tetap didengarkan. Selama statusnya masih muslim, wajib dengar dan ditaati perintahnya dan yang ma'ruf. Bahkan Rasul mengatakan, bahwasanya pemimpin adalah zilullah, naungan Allah di atas muka bumi ini, yang wajib untuk kita apa? Bergotong royong bersama-sama untuk membangun negeri yang kita cinta ini dengan tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi kita sudah MOU jam 5.10 kita hentikan, sebetulnya masih banyak materinya, namun yang terakhir saja, seperti yang kita sampaikan, selain tadi, ada berapa tadi poin? Meraih keamanan? Ada 4, kita tutup yang 5 yaitu banyak berdoa. mendoakan negeri kita agar aman, agar diselamatkan dari segala bentuk fitnah, ya. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang apa? Yang aman. Demikian pula kalau kita tambahkan dari sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, mendoakan pemimpin kaum muslimin. Ya. Rasul mengatakan khiyaru a'immatikum alladzina tusalluna alaihi wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik pemimpin kalian yang kalian doakan mereka dengan kebaikan dan mereka pun mendoakan kalian. Bahkan Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah mengatakan idza ra'aita rajulan yad'u lisultan fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Jika Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan Imam Ahmad Fudail bin Iyad mengatakan law kana li da'watun mustajabah laja'tu li sultan. Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, ya, maka aku akan tujukan kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau kita dikasih, misalnya kamu punya satu doa yang pasti mujajab, mungkin kita beda doanya. Doanya minta apa? Ya, Lamborghini, Ferrari, minta, ya kan? Sepeda ontel aja. Itu. Kalau para ulama dahulu kata mereka, di antara Imam Ahmad, kalau aku punya satu doa yang mustajab, aku akan tujukan untuk pemimpin, agar pemimpin itu menjadi pemimpin yang baik. Kalau dia baik, negeri kaum muslimin akan baik, semuanya akan baik, semuanya akan makmur, semuanya akan barokah insyaallah ta'ala. Ini adalah apa? Sikap ulama-ulama terdahulu, ya, bagaimana mereka menyikapi pemimpin kaum muslimin, mendoakan. Bahkan Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau, kalau istilah kita, dikriminalisasi, ya, dipenjara, ya, pada 3 kekhalifahan, ya, beliau tetap mendoakan pemimpin. Bahkan ada sekelompok orang datang kepada beliau, wah Imam Ahmad, sekarang ini pemimpin sudah zalim, banyak berbuat, ya, kedoliman. Bagaimana sikap kita? Apa kata Imam Ahmad? Ya, alaikum bis sabar, wajib kalian untuk bersabar. Alaikum bil ingkar fi kulubikum, cukup kalian mengingkari kedoliman mereka dengan apa? Hati kalian. Wala tasyuku asal muslimin, jangan memberontak, jangan memecah belah kaum muslimin. Ini hebatnya apa? Imam Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun dizalimi, beliau tetap apa? Bersabar, karena tahu, ya, kebaikan nanti pemimpin ini akan membawa kebaikan juga kepada apa? Umat Islam. Makanya apa? Kita apalagi di bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini, sebagian ulama mengatakan ini bulan-bulan ini adalah salah satu bulan yang insyaallah mustajab, karena Allah ketika membawakan ayat-ayat tentang masalah puasa di surah Al-Baqarah, Allah iringi dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'idadaan. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Semoga Allah mengabulkan doa kita, semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang adil, pemimpin yang memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, terutama kepada kaum muslimin, dan semoga Allah memberkahi negeri yang kita cinta ini dan menyelamatkan negeri kita ini dari segala bentuk malapetaka, segala bentuk fitnah, di antaranya fitnah kelompok teroris dan kelompok-kelompok yang lainnya. Ya, saya rasa cukup sekian, karena ya insya Allah setengah pas 5.30 atau 5.25 kita cukupkan karena persiapan buka puasa, dan itu yang inti sebetulnya, ya. Ya, ya tanda. Allah a'lam, yang Maha tahu. Ya. Ya, ini saja materi yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau mungkin ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada alhamdulillah. Syukur alhamdulillah atas materi yang sudah disampaikan. Tadi ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Anda mau nanya apa yang dimaksud dengan suruh itu? Suruhi. Dan apa benar kelompok-kelompok teror yang ada sekarang ini merupakan buah pemikiran dari firqah ikhwanul muslimin? Ya, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali tentang kelompok sururi. Mungkin banyak ya, atau sebagian di antara antum yang belum pernah mendengar. Sebetulnya ana besok ada kajian khusus masalah ini di Depok ya, dan insya Allah live di Instagram atau FB kita ya. Insya Allah tunggu tanggal mainnya ya. Tahu nggak apa-apa, sekilas saja sebagai promo. Ya, bahwasanya nenek moyang kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok pergerakan ini sumbernya kepada kelompok Ikhwan Muslimin yang ada di Mesir yang didirikan oleh Hasan Al-Banna kurang lebih satu abad yang lalu ya. Didirikan oleh Hasan Al-Banna di Mesir, namanya kelompok Ikhwan Muslimin. Kelompok Ikhwan Muslimin ini ada pecahan dua kiblat ya. Ada dua arah, arah ke politik dan arah ke jihad. Arah politik dipimpin langsung oleh Hasan Al-Banna sendiri. Arah yang jihad dipimpin tadi di antara tokohnya Said Qutb dan Muhammad Qutb. Nah, dari yang kiblatnya jihad ini terpecah ya, di antaranya kepada kelompok sururi. Sururi itu kalau kita katakan cucunya atau anaknya kelompok Ikhwanul Muslimin, didirikan oleh seseorang yang bernama Muhammad bin Surur Zainal Abidin. Yang dia ya dulu ya mungkin berapa tahun yang lalu sudah meninggal. Dia asalnya dari Suriah, dari Syria. Dia dulunya tokohnya Ikhwan Muslimin di Suriah. Kemudian dia datang ke Saudi Arabia ingin mengkolaborasikan antara ajaran Ikhwan Muslimin dengan ajaran salaf. Namun dia ya sesat ya. Di antara kesesatannya mengatakan bahwasanya kitab-kitab akidah para ulama salaf ya itu tidak manfaat di zaman ini. Ya, kitab usul sunnah Imam Ahmad, ya kitab akidah as-salaf ashabul hadis Imam As-Sabuni, semuanya itu kering, enggak bisa membangkitkan umat untuk intinya memberontak. Ya, karena itu intinya kelompok Ikhwan Muslimin, bagaimana mereformasi, bagaimana merevolusi, mengkudeta, ya. Itu intinya mereka. Yang politik, yang jihad, sama intinya. Gak akan puas dengan pemimpin selain dari mereka. Ya. Di situ kelompok sururi muncul di Suriah. Di antara kesayangan tersebut. Muhammad Surur Zainal Abidin ini dari Saudi Arabia hijrah. Ya. Dari Saudi apa? Hijrah kemana? Ke London. Karena menganggap Saudi negara kafir. London negara apa? Itu yang terjadi. Atau memang ya antum kadang kalau memikirkan mereka ini naudzubillah min dzalik ya, enggak usah dipikirkan lah, sudah dibantah saja ya, diluruskan saja. Karena banyak kerancuan-kerancuannya tadi ya. Dia bapaknya teroris namun apa? Mengecam teroris. Ya, ini aneh, namun ini sudah fakta yang ada. Jangan antum tertipu. Berarti dia bukan teroris karena dia mengecam teroris. Jangan, ini maling teriak, Bang. Maling, jangan tertipu. Ya. Nah, Muhammad Surur Zainal Abidin dia hijrah ke London, ya, meninggalkan Saudi Arabia karena apa? Menganggap Suri negara kafir. Itu sekilas tentang apa? Sururi. Lebih lanjut simak nanti insyaallah besok ya jam 9 sampai zuhur insyaallah di Masjid Imam Syafi'i di Depok insyaallah taala, insyaallah live streaming ya FB ataupun Instagram kita. Wallahu taala. Terima kasih Ustaz. Baik, pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana bisa membedakan antara para teroris dengan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah yang secara zahir sama-sama memiliki jenggot, celana di atas mata kaki dan juga bercadar? Ya. Ya, alhamdulillah sebetulnya masyarakat kita sudah sangat dewasa, bahkan sering di aparat keamanan juga Bapak Kapolri juga dan yang lainnya telah membuat statement teroris itu bukan jenggot dan celana cingkrang jenggot bukan ciri apa kelompok teroris. Bahkan yang kemarin di Surabaya gimana itu jenggotan ya mungkin lebatan saya kalaupun ada jenggotnya ini tidak merupakan atau bukan merupakan ciri teroris orang itu kalau apa cingkrang ataupun jenggot. Karena Rasul ya berjenggot, Rasul juga apa cingkrang celananya. Rasul mengatakan izhar mu'min nisusak, bahkan Rasul itu setengah betis kalau memakai sarung ya. Rasul juga ketika berwudu dalam riwayat menyelah-nyelah jenggot beliau. Maka tidak boleh ya, kita harus objektif, kita menyalahkan terorisme, cuma jangan menyalahkan yang benar dari apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Ada ya, istri mereka bercadar, itu ada dalam Islam. Cuma mereka memang kata Rasul, yamrukuna minajin kama yamruku sahmamaramia. Mereka keluar dari dari Islam seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Mereka ekstrim. Mereka betul menjalankan ajaran Islam, cuma ekstrim, ya, kebablas. Ya, Islam mengajarkan tadi perempuan pakai cadar. Ini adalah ajaran Islam, maka tidak selalu identik cadar dengan terorisme atau jenggot dengan celana-celana terorisme, tidak. Buktinya kita alhamdulillah kita di sini apa? Banyak berjenggot, banyak cingkrang. Namun kita alhamdulillah bisa bersama dengan aparat keamanan. Ini bukti bahwasanya kita bukan apa? Terorisme. Jenggot, cingkrang bukan ciri terorisme. Bahkan banyak terorisme yang sekarang apa? Menyamar enggak pakai jenggot, enggak pakai apa? Celana cingkrang untuk bisa melaksanakan aksinya. Maka sekali lagi salah kalau mengecap orang yang berjenggot atau yang cingkrang itu terorisme, cadar isinya teroris dan sebagainya, tidak benar. Kita lihat bagaimana cara melihatnya tadi, pemikirannya memang berat ya. Makanya terorisme itu ada dua macam ya, terorisme lewat pemikiran, dan ini yang sangat berbahaya, susah diketahui kecuali dengan apa, dialog ya. Adapun yang kedua, terorisme dengan angkat senjata, ini lebih mudah. Seperti berapa saat yang lalu ada operasi Tinombala di Poso ya, alhamdulillah sudah selesai kan. Artinya mudah untuk menghabisi mereka dengan senjata, mudah. Cuma pemikiran ini yang berbahaya. Makanya kita harus betul-betul jangan mengatakan wah nggak mungkin saya terpengaruh. Siapa bilang? Bahkan yang hidup di sarangnya Ahlussunnah saja ada yang terpengaruh. Makanya harus ada terus pengajian-pengajian masalah seperti ini tentang khawarij, tentang kelompok terorisme, karena subhat-subhat mereka bergentayangan di YouTube, di mana-mana buahnya. Maka semoga pemerintah kita bersikap yang betul-betul bijak dalam menyikapi pemikiran-pemikiran mereka yang ada di YouTube ataupun di dunia maya, karena luar biasa fitnahnya bagi orang-orang yang awam khususnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz. Mengingat waktu, ini satu pertanyaan yang akan kita ajukan ke akhir. Ini enggak pakai kertas sini. Kasihan yang tulis. Enggak boleh. Oh iya. Apa kata pemimpin ya, sami nawato. Ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah menjaga antum. Ana mau bertanya, apakah menghina dan mencela presiden dan aparat pemerintah termasuk pemikiran khawarij? Walau pemerintahan ini kurang dikatakan baik, dan setahu saya kita hanya sabar dan berdoa, tapi kita yang tidak sepahaman dengan mereka berdemo, dibilang cebong, salaf, wahabi, radikal. Bagaimana jika Ustaz, karena di lingkungan saya banyak yang suka demo dan politik. Ya, kita sebagai seorang muslim yang bijak harus kembali kepada pedoman hidup kita Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut arus ya, selama arus itu menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau orang punya prinsip yang kuat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu tidak akan mudah terbawa oleh arus sederas apapun arus tersebut. Kita ingat ucapan seorang sahabat Rasul yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik pernah mengatakan, "Yanhana kubara'una min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam." Dahulu para senior-senior, para sahabat Rasul pernah berwasiat melarang kami. Apa di antara larangan mereka? La tasubbu umara'akum. Jangan mencaci maki pemimpin kalian. Ya, ini adalah apa? Wasiat para sahabat yang Rasul mengatakan orang yang selamat di dunia wal akhirah yang mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat Rasul, ma'ana alaihi wa ashabi alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ya. Ada ulama mengatakan di sini ada dua kelompok. Kelompok yang mengikuti sahabat, ada pula kelompok yang mengikuti Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah tadi yang membunuh atau biang keroknya pembunuhan terhadap Utsman bin Affan? Abdullah bin Sabak sebelum dia mengadakan kudeta pembunuhan tragedi berdarah terhadap Utsman bin Affan, apa yang dia lakukan pertama kali? Dia mengatakan kepada orang-orang jahil, ibda'u bitta'ni fi umara'ikum, mulailah kalian mencaci maki pemimpin-pemimpin kalian. Ini benih kudeta. Makanya ahli sunnah wal jamaah sejak dahulu ulama salaf sangat melarang mencela pemimpin bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kezalimannya, selama dia masih muslim. Kalau ada kezalimannya, kita ingkari dengan hati kita, sebagaimana kata Imam Ahmad tadi. Ya, ini yang dipraktikkan oleh para sahabat, para ulama, diantara Imam Ahmad rahimahullah bersabar. Makanya saya tutup kajian ini dengan ucapan seorang ulama salaf yang sangat indah sekali, ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, innan nasa lau ubetulu minki bali sultanihim fasabaru ma labisu an yarfa'ullah dhalika anhum. Sesungguhnya manusia jika diuji dengan pemimpin yang dolim lalu mereka bersabar, maka demi Allah, Allah akan segera mengentaskan musibah tersebut dari mereka. Walakin namfazi ila sayf, namun kebanyakan manusia lebih senang menghunuskan pedang. Fa wallahi ma ja'u biya min khairin qat, maka demi Allah mereka tidak akan bisa mendatangkan hari yang lebih baik daripada sebelumnya. Kejadian Timur Tengah kemarin, ya, sampai detik ini mereka masih apa? Dalam keadaan kekacauan di Yaman, di Suriah, di mana-mana. Di antara sebabnya kurang sikap bijak terhadap pemimpin yang membawahi mereka. Kemudian kita harus ingat, kalau kita mau reformasi yang sebenarnya, Allah mengatakan, ini solusi dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih beriman kepada Allah, beriman dengan Al-Qur'an. Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka terlebih dahulu merubah nasib mereka dari kesyirikan kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat, dari zalim kepada keadilan. Mereka dulu yang harus merubah, bukan dari atas yang dirubah. Ya, ini sunnatullah. Allah mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan orang zalim atas orang zalim yang lainnya karena perbuatan zalim mereka. Adanya pemimpin yang zalim sumbernya karena rakyat yang zalim. Maka solusinya kata para ulama sebagaimana firman Allah tadi, rakyat yang harus memperbaharui dirinya. Jangan berkhayal ada pemimpin seperti Abu Bakar Siddiq di zaman kita sekarang ini, sedangkan rakyatnya berbuat hal-hal yang na'udzubillah min dzalik, menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi yang terbaik kata Allah, rubah diri kalian dulu. Nanti Allah yang akan memperbaiki pemimpin kalian. Saya tutup dengan ucapan Imam Ibn Abi Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, fa'ida arada ar-ra'iyah an yatakhallasu min dhulmil amri dhalim falyatruku dhulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin yang zalim, mereka dulu yang harus meninggalkan kezaliman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kezaliman, kegelapan di dunia wal akhirah, dan semoga Allah menyelamatkan negeri kita dari segala bentuk malapetaka, dan semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan di dunia wal akhirah. Ini saya yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian semuanya, terutama kepada Ta'im Masjid dan kepada aparat keamanan yang sudah bisa saling bekerjasama dengan baik. Semoga ini semuanya menjadi catatan pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Wallahu ta'ala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.